Buah sudah kau melukakan, tiada pernah kau meyakinkan hati ini yang selalu mengharapkan kasihmu. Kau biarkan ku mengemiskan cinta suci. Apa daya, hati ini telah jatuh di lamun cinta. Mengapa aku disiksa? Apakah tujuan dia? Mungkin karena ia pernah dikecewakan. Kenangan pahit.